Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadid bi lisani wa hlul qalbi bi jahli nabiyyi wa sahbihi ajma'in. Cahayanya redupan. Alhamdulillah wala ila ila Allah wa akbar. Ada dan kuda harfin ketiba wa yukta kabar abim dan kahirin amma fa'adu. Alhamdulillah segala puji dan puji syukur dinaturkan hadir Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita di pengajian yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Pengajian kawan-kawan setiap Senin malam Selasa, dan juga alhamdulillah pada maghrib barusan salat berjamaah menunjukkan masuknya satu Syaban, arti sudah masuk bulan Syaban sudah. Maka bid'ah-bid'ah bulan Rajab yang dikatakan oleh mereka sudah selesai, kita masuk lagi babak baru, yaitu babak bid'ah bulan Syaban. Ini akan banyak ini pertanyaan yang akan masuk WhatsApp saya, ke fanpage saya, ke Facebook. Ini bagaimana hukumnya Habib? Ini benar apa tidak ini? Nanti selesai bulan Syaban, selesai, entah siapa yang menang, siapa yang kalah, masuk lagi babak baru, yaitu bid'ah bulan Ramadan. Ini yang ramai. Antara 23 sama 11, itu sepanjang tahun gak ada habis-habisnya. Ada yang nanya, mana yang benar nih Habib? Mana yang salah? Saya jawab, dua-duanya benar. Yang salah yang gak tarawih. Selesai. Jangankan, apa? Jangankan tarawihnya. Besok puasa aja udah ribut. Ada yang puasa pakai hisab, ada yang puasa pakai ru'yatul hilal. Padahal keduanya ini, metode ini sama-sama benar. Jadi tidak ada yang salah. Hanya saja zaman sekarang ini banyak orang sok tahu dalam agama. Jadi mengklaim dirinya benar, lalu menyalahkan yang lain. Padahal yang disalahkan itu juga sama-sama benar. Kan? Kita mau kemana? Ke pondok Habib Hasan Haddad di Ambawang. Mau lewat jembatan 1 boleh, mau lewat jembatan 2 juga boleh. Sama-sama benar, sama-sama sampai. Iya apa tidak? Ada yang bilang, ngapain lewat jembatan 2? Salah itu, bodoh itu lewat jembatan 2. Lewat jembatan 1 yang benar, kata dia. Lalu yang lewat jembatan 2, ngapain lewat jembatan 1 kejauhan? Lewat jembatan 2 ini benar, bodoh yang lewat jembatan 1. Maka yang ketawa yang mana? Yang ketawa yang naik pelampung. Ini jembatan 1, jembatan 2 salah. Sebelum kita memasuki bulan Syaban, mungkin sudah terlambat, tapi enggak ada salahnya kita pada malam hari ini kita ngaji kitab lain sebentar untuk membahas tentang iman, al-imanu bil Isra'i wal Mi'raj, yaitu iman terhadap Isra' dan Mi'raj. Saya ambil dari kitab guru saya sendiri, yaitu kitab Minhatul Hamid Syarah Jawharatul Tauhid. Jawharatul Tauhid ini pengarangnya adalah Al-Allamah Syekh Ibrahim Al-Laqani, sering dibaca oleh Bu Yahya juga. Lalu apa? Jawharatul Tauhid disyarah oleh guru kami Al-Ustaz Qaimuddin yang berjudul Al-Minhatul Hamid, halaman 181. Al-Mabhatul Awal, pembahasan pertama, ta'rif, pengertian definisi bil Isra'i wal I'raji wa hukmil imani bihimah. Tarif pengertian tentang Isra Mi'raj dan hukum iman terhadap kedua tersebut. Mungkin belum terlambat lah, masih 2 atau 3 hari. Ya. Pertanyaan pertama kita langsung saja. Ma huwa Isra wa ma huwa Mi'raj? Apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Orang sekarang ini kalau saya diundang itu backgroundnya, hadirilah peringatan Isra Mi'raj Nabi. Orang-orang awam menyangka Isra Mi'raj itu satu kesatuan. Sama gitu. Padahal beda. Isra tersendiri, Mi'raj juga tersendiri. Al-Isra, Isra itu apa? Isra itu adalah siarun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram bi Makkah ila Masjidil Aqsa fil Qudusi lailan. Isra itu adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram. Masjidil Haram berarti di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, yaitu kota Kudus. Pada waktu malam hari. Itu Isra. Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Mekah menuju ke dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, dari Mekah menuju ke kota Kudus. Itu Isra. Kalau Mi'raj adalah su'uduhu sallallahu alaihi wasallam tilka lailah, pada malam yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam naik setelah melakukan ba'dal Isra, setelah melakukan perjalanan Isra ila samawati, menuju ke langit. Samawat itu jamak, mufradnya sama. Berarti tembus tujuh langit. Karena jamak, berarti langit. Kalau tembus satu langit berarti sama satu. Fis sama, ya. Tapi kalau lillahi ma fis samawat, samawat jamak sama, berarti langitnya langit. Sampai ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ini bukan ujung, bukan. Setelah Sidratil Muntaha itu ada lagi. Apa itu Habib? Tidak tahu. Saya pun belum pernah sampai. Sidratil Muntaha itu diriwayatkan adalah nama pohon yang besar. Nama pohon yang besar. Terletak paling atas, paling tinggi. Itu ya. Jelas Sidratil Muntaha ya di bawah arasy. Ila haitsu syaa Allah. Tidak tahu dah sampai itu. Sampai insyaallah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan ada dalam metode perjalanan, dalam fase perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi tiga. Pertama ada namanya alam nasud. Alam nasud ini adalah dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Dari Mekah ke kota Kudus. Ini manusia masih bisa. Itu namanya perjalanan alam nasud. Nah itu ya. Lagi zaman sekarang. Ke Masjidil Aqsa. Misalnya kalau enggak transit. Ya 16 jam sampai lah. Itu namanya alam nasud. Perjalanan alam nasud ini. Manusia masih bisa mendapati. Lalu. Nanti setelah alam nasud. Ada namanya alam. Alam malakut. Alam nasud. Alam malakut ini itu tadi perjalanan Mi'raj dari Masjid Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Ini namanya alam malakut. Manusia enggak nyampe. Setinggi-tingginya manusia hanya sampai ke bulan. Ya, hanya sampai ke bulan. Nah, ini manusia enggak nyampe. Langit 1, langit 2, langit 3. Bisa manusia nyampe tapi nanti setelah dia mati. Nah, baru dia bisa. Nanti sebelum dimasukkan ke dalam kuburan, roh kita itu akan dibawa ke tembus langit sana. Itu namanya alam malakut. Ada lagi namanya alam lahud. Alam lahud ini udah ujung lah. Ini jangankan manusia, malaikat pun tidak tembus. Makanya ketika udah sampai di akhir Sidratul Muntaha, malaikat Jibril mundur. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, kenapa kau tinggalkan aku? Kata malaikat Jibril, sampai disinilah aku menemanimu wahai Muhammad. Kata Muhammad, jangan gitu dong Jibril. Kita dari awal bareng-bareng malah tinggalkan. Kata malaikat Jibril, seandainya aku melangkahkan kakiku sekali saja ini, maka aku akan terbakar hangus. Itu namanya alam lahud. Hanya Nabi SAW saja yang bisa memasuki tempat tersebut. Bagaimana bentuknya? Ya wallahu a'lam bishawab. Kita akal kegedean kita ini. Tuhan. Itu namanya. Sampai. Tapi perlu diketahui juga, dalam perjalanan Isra Mi'raj ini bukan berarti menunjukkan Allah ada di atas. Nah, ini salah. Dalam akidah kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berkeyakinan bahwa Allah ada tanpa arah, tanpa tempat. Kenapa? Karena Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah juga mukhalafatun lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Allah enggak butuh makhluk. Kalau Allah butuh tempat, tempat itu makhluk. Berarti Allah butuh makhluk. Berarti menyalahi akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kenapa Nabi harus ke langit begitu? Berarti kan Allah ada di langit, kata orang belalah. Ya. Lalu bagaimana jawabannya? Jawabannya itu bukan menunjukkan tempatnya Allah. Tapi itu adalah tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di atas sana. Kenapa? Karena ingatkah kita cerita Nabi Musa alaihissalam yang ketika meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di mana? Allah tunjukkan di bukit Tur Sinai. Allah tunjukkan di bukit Tur Sinai. Nah itu. Tapi ketika Allah mulai menampakkan zatnya, gunung tersebut hancur berkeping-keping. Kalau seandainya Nabi Musa mau melihat Allah, tentu Allah suruh Nabi Musa naik ke atas. Tidak perlu disuruh ke Bukit Tursina. Tapi kenapa harus Bukit Tursina? Tempatnya Nabi Musa itu di Bukit Tursina. Tempatnya Nabi Muhammad itu paling tinggi. Di atasnya Sidratil Muntaha. Itu ya. Itu perlu didasari. Bahwasanya Allah tidak butuh tempat. Wa huma min khasa'isi sallallahu alaihi wasallam. Dan perjalanan Isra Mi'raj ini termasuk kekhususan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra Mi'raj ini menguji iman kita. Yang mana pada saat tersebut alat-alat apa? Alat-alat canggih belum ditemukan, sejauh mana mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menguji iman. Kalau orang beriman, maka dia akan percaya apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dilaksanakan oleh Nabi, apa yang dikerjakan oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti percaya. Termasuk perjalanan Isra Mi'raj. Tapi orang-orang liberal, ini lucu juga orang liberal Indonesia ini. Orang liberal Indonesia ini, mereka lebih mengedepankan rasio, mengedepankan akalnya. Ya atau tidak? Kebanyakan pendapat mereka itu lebih mengedepankan akal ketimbang, lebih mengedepankan dalil akli ketimbang dalil lakin. Tapi anehnya, disuruh ceramah Isra Mi'raj hadir juga. Ustaz tolong ya hadir ceramah untuk mengisi pengajian Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Hadir dia ceramah. Padahal kalau dari sisi akal, Isra Mi'raj itu gak masuk akal. Bisa dimasukkan akal? Gak bisa. Tapi kenapa kita percaya? Kita percaya bukan pakai akal, tapi pakai iman. Ada kita protes. Pakai apa Nabi waktu itu? Gak ada yang protes. Kenapa? Iman yang menjawab. Nah, mereka liberal itu. Jadi liberalnya liberal sangsot itu. Nah itu ya. Pertanyaan berikutnya, ma hukmul iman bi isra'ihi wa mi'rajihi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum iman, hukum beriman, iman kepada perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini perlu diketahui. Hukmuhu wajibun ala kulli mukallaf. Hukum percaya atas perjalanan Isra dan Mi'raj ini hukumnya wajib atas setiap mukallaf. Wajib hukumnya. Mukallaf itu adalah yang akil baligh. Faman an, tapi yang mengingkari Isra dan Mi'raj berbeda. Mempercayainya hukumnya wajib. Tapi yang mengingkari yang kedua ini berbeda. Faman ankara Isra kafar. Yang mengingkari perjalanan Isra kafar mutlak, menjadi kafir, kufur dia. Wal iyadu billah, na'udzu min dzalik. Saya enggak percaya Isra. Masa zaman itu apa namanya? Bisa perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa enggak ada metro mini waktu itu. Percaya. Ah, kalau enggak percaya perjalanan Isra, langsung dia keluar dari Islam. Kenapa kok bisa, Habib? Kok bisa kalau enggak percaya Isra bisa kufur? Li'annahu, karena perjalanan Isra tersebut sabitun, ditetapkan dalilnya ada di dalam kitab Al-Qur'an, di dalam sunnah dan ijma'ul ulama, ijma'ul ummah, ulama semua ijma'. Kenapa? Qala ta'ala, Allah berfirman, subhanalladzi, maha suci Allah, yang asra menjalankan. Jadi asra itu menjalankan. Nabi itu bukan berjalan sendiri, enggak, dijalankan sama Allah. Jadi kalau dijalankan sama Allah, apa ada yang mustahil kalau Allah yang menjalankan? Kan tidak. Bi abdihi, hambanya. Lailan, pada malam hari, minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Kita belajar tafsir sebentar. Jadi perjalanan Isra itu ada di dalam Al-Qur'an, surah Al-Isra ayat 1 ini. Makanya kalau tidak percaya Isra berarti dia langsung kafir. Kenapa? Karena dia tidak percaya dengan Al-Qur'an. Segala sesuatu yang dalilnya ada, tabit, dalilnya tabit, tabit itu ada, sorry, dalam Al-Quran disebutkan. Lalu kita gak percaya, maka hukumnya murtad. Contoh, tadi itu, gak percaya Isra. Padahal ayat Isra ada. Contoh kedua, gak percaya sholat. Kenapa kamu gak sholat? Saya gak sholat karena saya gak percaya adanya sholat. Loh kok bisa? Dalilnya gak ada dalam Al-Quran. Nanti dia bahlul. Padahal di dalam Al-Quran itu ada. Allah berfirman, wa aqimus shalah. Saya enggak mau bayar zakat. Kenapa? Enggak wajib. Murtad. Kenapa? Karena dalilnya sabit, ada dalam Al-Quran. Termasuk poligami. Nah, ini poligami. Poligami ini orang-orang perempuan sekarang. Kalau tidak mau dipoligami, silahkan. Tapi jangan diingkari. Kenapa? Karena dalil poligami ada dalam Al-Quran. Fankihu ma taaba lakum minan nisa'i masna. Ini kan dalil poligami. Ada-ada dalam Islam ini itu. Ah, dia ngomong gitu, langsung keluar dari agama Islam. Kenapa? Dia tidak percaya, maka keluar. Kenapa? Karena dalilnya sabit. Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Sama orang-orang yang belangak, dibilang, ah ini nanti dalil kita ini kawin tuh minimal dua. Kenapa itu? Fankihu ma taaba lakum minan nisa'i masna. Rasul sebut dua, tidak sebut satu dulu, tidak. Masna dua, tiga, empat. Orang Syiah lucu lagi. Matna 2, watulata tambah 3, waruba tambah 4, 11. Dia jadi wawnya pakai waw ma'iyah. Padahal waw di situ adalah wawul istiqnaf atau wawul ibtida. Itu belajar nahwu. Ya, Rib ya. Masih ingat nahwu. Jadi bukan wawul ma'iyah. Kalau wawul ma'iyah, ya. 2 tambah 3 tambah 4. Jadi matna wa, tulata wa, ruba, wawnya itu. Jadi dalam Al-Quran itu waw itu bukan sembarangan juga. Kalau bahasa Indonesia ini ya udah dan. Tapi bahasa Arab tidak ada wawul istiqnaf. Artinya sama. Tapi nanti waw istiqnaf beda. Kalau istiqnaf tadi pemahamannya dua atau tiga atau empat. Tapi kalau wawnya pakai waw ma'iyah, ya kayak pemahaman tadi. Dua tambah tiga tambah empat. Jadi tidak sembarangan orang bisa mentafsiri Al-Quran. Itu. Tapi orang sekarang baru S1 belum skripsi belum jadi, dah jadi pakar mufassir tafsir Al-Qur'an. Nauzubillah min dzalik. Skripsi belum selesai. Itu ya. Malah ada kemarin saya lihat di Facebook siapa itu. Rekor saya adalah bisa menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz di Facebook. Difoto sama dia. Saya lihat ngawur semua. Apa ayat disebut dia itu? Oke ini. Lupa anak. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi dia menerjemahkan itu ngakak. Jannatin, kalau kita jannatin surga-surga, tajri yang mengalir, tajri min. Jadi kalau jara ya jri min itu mengalir. Tajri min tahtiha di bawahnya al anhar, jamaknya nahar, yaitu sungai. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu akhirnya kita. Tapi orang yang tidak paham bahasa Arab, jadi cuma terjemah harfiah secara tekstualis saja. Apa bahasa anunya sih yang sisi itu? Pokoknya begitulah. Dia bilang begini, jannatin surga-surga yang tajri yang berlari. Jadi jaro itu bisa arti dua, bisa arti mengalir, bisa artinya berlari. Ya. Tajri minta dia yang mengalir di bawahnya al-anhar pada siang hari. Jadi surga itu dari lari pada waktu siang. Ini gimana kok surga siang hari lari-lari gitu? Gimana itu? Berarti surganya orang loh, bukan tempat. Gitu. Gak masuk akal ya? Makanya anak ngakak. Terus dia mengatakan, inilah tafsir saya. Tinggal nyari yang mau nyetak aja. Jangankan nyetak, yang baca aja gak mau. Mau nyetak. Nah itu ya. Jadi kalau gak percaya Isra, maka hukumnya bisa murtad. Lalu Nabi SAW mengatakan, tidak ada ayat yang lebih yasurruni, yang sangat menggembirakanku itu melebihi ayat ini. Jadi Nabi itu sangat senang dengan ayat ini. Kenapa? Karena pada ayat ini Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan bi'abdihi, hambanya. Jadi Nabi itu sangat senang dipanggil oleh panggilan hamba. Nabi sangat senang dipanggil hamba. Makanya dipanggil siapa namanya? Abdullah, hamba Allah. Tambah orang Indonesia jadi dola. Panggil Abdullah. Dola gak ada arti. Ada lagi Sidul. Apa yang Betawi itu. Sidul anak jalanan. Panggil nama Abdullah. Hamba Allah. Nabi itu sangat senang dipanggil hamba. Hamba budak. Nabi itu sangat senang. Alhamdulillah anak ke Pekanbaru, ke Bogor, ke Jakarta, keliling kemana-mana, luar negeri pun mungkin sama. Gak ada satu tempat yang senang, orangnya senang dipanggil budak, kecuali orang Pontianak. Alhamdulillah. Budak sini lah. Oh. Orang kita. Yang lain gak mau. Nanti kalau ke Bogor orang sudah panggil budak, kena empuk mungkin. Orang ngajar itu. Emang aku babu kau, banduk. Orang sini panggil budak, segitu. Budak sini lah. Oh, datang. Ya. Setelah revolusi Prancis, tahun berapa itu? 1902 apa 1912? sistem perbudakan di dunia sudah dihapus, ya, nggak ada lagi. Sebenarnya Islam dari dulu tuh sudah mengatur sistem penghapusan budak dari dulu. Buktinya apa? Banyak hukum-hukum kafaroh. Kalau kita ini jurusan apa? Perbandingan pemadab kan? Itu kan banyak dulu-dulu itu sistem-sistem kafaroh dalam Islam itu nomor satu diletakkan membebaskan budak. Itu sistem Islam untuk menghapus perbudakan di dunia ini. Jadi yang pertama kali mempelopori itu Islam. Contohnya apa? Yang berhubungan di siang hari bulan Ramadan. Maka yang pertama harus membebaskan seorang budak dulu. Enggak mampu, maka harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lalu, apa lagi? Nazar. Kita nyumpah, saya nazar begini, dilanggar. Maka nomor satu ditaruh membebaskan budak dulu. Bukan puasa 3 hari dulu, enggak. Membebaskan budak dulu. Jadi banyak sistem-sistem Islam itu yang apa namanya menghapus perbudakan. Barulah yang lain yang ikut. Ini Nabi ini disenang dipanggil hamba. Maka kita ini juga harus senang dipanggil hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya hamba dalam ayat ini juga menjelaskan Nabi itu Asra, Isra itu jasad dan ruhan. Sejarah jasad maupun secara rohnya. Kenapa? Karena pakai abdun. Yang namanya abdun itu hamba. Dalam tafsirnya itu abdun hamba itu berarti jasad dan roh. Ya, jasad dan rohnya. Gimana? Lupa lah. Ya, jasad dan waruhan, jasad dan rohnya. Buktinya apa? Kalau ada hamba Allah, Abdullah, ketika dia mati, rohnya berpisah, apa dia dipanggil Abdullah lagi? Misalnya Mas Iyani mati 60 tahun kemudian. Nah, ya kan? Hamba Allah apa bukan dia? Dia hamba Allah. Kemudian dia meninggal. Ketika dia meninggal, si Arif sama si Randy, Randy, si Angga, si Leo, ngelayat. Kira-kira dia ngomong begini. Jenazahnya kapan dimandikan? Apa Mas Ian kapan dimandikan? Ngomong apa ini? Nah, pasti akan ngomong jenazah. Kenapa gak disebut namanya? Dulu kan, Ian, yuk ke mall. Gak ada kan? Jenazah, yuk ke mall. Kan gak ada. Kenapa bisa demikian? Karena rohnya sudah enggak ada. Maka disebut hamba itu ketika roh dan jasadnya masih ada. Bukan berarti dia mati, dia bukan hamba Allah lagi. Enggak. Maksudnya dalam penggunaan abdi sini, roh dan jasadnya masih ada. Berarti menunjukkan Nabi SAW melakukan perjalanan Isra itu jasad dan rohan. Secara jasad maupun secara rohnya. Al-ayat lah. Dan ini ayat ya. Wala hadith dan hadis-hadis yang lain. Fihi katsiratun jiddan. Dalam masalah Isra Mi'raj ini banyak sekali. Karena keterbatasan waktu enggak bisa kita sebut ya. Waman ankaral mi'raj. Kalau mengingkari Isra murtad kafir. Tapi kalau mengingkari Mi'raj, waman ankaral mi'raj la yakfur, tidak kufur, tidak keluar di Islam. Walakinnahu fasik. Tapi dia hukumnya menjadi fasik. Jadi kalau dia ingkar Isra, Isra dia enggak percaya, dia kafir. Kalau dia apa namanya mengingkari Mi'raj, tidak kafir tapi dia fasik. Fasik itu berarti ya seperti orang yang zina 40 kali, mabuk terus, itu orang fasik. Jadi sekali dia enggak percaya Mi'raj, sama seperti mabuk, ngerampok, bunuh orang berkali-kali, dosa. Cuman enggak percaya doang. Na'udzubillah min. Nah, ini hukum Islamnya itu ya. Kenapa? Karena Mi'raj itu sabit bila hadis. Itu hukumnya, dalilnya sabit dengan hadis-hadis yang sahih, yang masyhur, riwayat yang masyhur, tapi walam tabluh mablaghat tawatur. Tapi derajat hadisnya tidak sampai ke derajat mutawatir. Sehingga bagi yang mengingkarinya tidak kafir tapi fasik. Karena derajatnya hanya sampai ke derajat sahih masyhur, tidak sampai ke derajat mutawatir. Biasa Wahabi paham banget ini. Karena mereka pakar hadis semua. Apa belajar hadis semua mereka? Qala an-Nadhim, Nadhim berkata, wajim bi mi'rajin nabi, wajim bi mi'rajin nabi kama rawau wa barri'ani Aisyah mimma ramau. Ya. Ini syairnya. Syair apa? Dari Jauharatut Tauhid. Berikutnya, kita ringkas sebentar. Halil Isra yakunu manaman au yaqadatan bir ruh au ma jasad anis. Ya. Apakah Isra itu terjadi dengan Nabi itu tidur atau dalam keadaan sadar? dengan ruh, sadar dengan ruh dia, atau ruh dan secara jasad. Nah ini disebutkan. Tadi sudah disebutkan. Al-haq yang benar, annal isra, bahwasanya perjalanan isra Nabi itu yakunu fil yaqdhah, terjadi dalam keadaan Nabi masih sadar. Bil jasadi, dengan jasad war ruh, dan juga dengan ruh. Jadi jasad dan ruh sama-sama ikut. Kama ajma'a alaihi ahlul Quran, sebagaimana yang sudah disepakati hukumnya adalah ijma. Menyalahi ijma berarti menyalahi ahlus sunnah. Atsani yang kedua, belum koma ya. Kama ajma'a alaihi ahlul Quran tani, sebagaimana yang sudah disepakati oleh ulama-ulama pada abad kedua. Koma. Fa inna dhawahiril athar, karena zahir-zahir athar ayat itu tusyiru ila dzalika kalafi azra. Asra, asra menjalankan. Jadi Allah itu menjalankan Nabi Muhammad fil ayat. Ya. Wal isra, kalimat menjalankan, la yustakmalu fil manam, tidak dipakai ketika tidur. Karena jadi kalau Nabi itu tidur, ayat ini kan pakai subhanalladzi asra. Maha suci Allah, asra yang menjalankan. Kalau Nabi tidur, Allah jalankan Nabi, berarti ngigau. Faham? Berarti ini menunjukkan bahwasanya dijalankan, namanya orang berjalan, ya berarti sadar. Paham? Berarti roh dan jasadnya jalan. Kalau pakai roh, maka namanya arwah gentayangan. Gitu ya. Jadi ulama sudah sepakat, nanti disebutkan sini. Ya. Nanti disebutkan di sini. Ini pendek waktunya. Kita ringkas saja sedikit ya. Fi hadhil mas'ala aqwal muta'aridhah. Dalam masalah ini ada beberapa qaul-qaul apa namanya pendapat. Disebutkan di sini. Yang pertama, konklusinya ini, munkirul isra kulliyan kafir. Yang tidak percaya, ini maksud saya keringkasannya, yang tidak percaya dengan peristiwa perjalanan isra Nabi secara keseluruhan, maka hukumnya kafir. Kenapa? Li inkarihi nusus Al-Qur'an. Karena dia mengingkari nas Al-Qur'an. Isra secara keseluruhan. Tapi munkir mi'raj faqat, misalnya ada orang, tapi saya enggak pernah nemu nih yang kedua ini. Tapi misalnya ada, Isra percaya, mi'raj dia enggak percaya misalnya. Maka hukumnya fasik, dia hukumnya fasik, enggak kafir. Jangan dikatakan kafir dia, enggak. Tapi dia percaya Isra lah ya. Tapi kalau Isra enggak percaya, mi'raj percaya, jelas ya. Ini Isra percaya, mi'raj enggak percaya. Maka hukumnya fasik. Kenapa? Li'inkarihi nusul akhbar as-sahihah al-masyurah. Karena dia mengingkari nas-nas khabar yang sahih, yang derajatnya masyhur. Al-Qa'il di sini sebutkan. Al-Qa'il yang mengatakan perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu manaman, dalam keadaan tidur. Jadi dia Nabi Isra Mi'raj itu tidur. Kalau kita kan tadi sudah menjelaskan secara yaqadatan mubtadi'un, hukumnya bid'ah. Ini boleh kita katakan bid'ah ya. Anak ini agak takut ngomong bid'ah ini. Nah, tapi di sini sebutkan. Kenapa? Bihurujihi, karena dia keluar. Amma sarraha bihil ashab, yang sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama. Min al-akhdhi bidhawahirin nusus, ma'amkan, dengan mengambilkan zahir-zahir nas, yang apa? Ma'amkan sebisanya. Tapi al-qa'il yang mengatakan bihima Isra Mi'raj itu yaqadatan, secara sadar, tapi birruh faqat, dengan ruh. Sadar tapi yang berjalan ruh. Jasadnya enggak. Maka dia mukhti', dia salah. Liuduli, karena dia berpaling dari zahir-zahir nas tanpa ada darurat. Jadi kita itu dalam usul fikih boleh berpaling dari zahir nas kalau darurat. Nah, tapi ini enggak darurat, sehingga enggak boleh udul, enggak boleh. Itu bahasa usulnya seperti itu. Sehingga karena tidak ada darurat, enggak boleh. Maka hukumnya enggak boleh kita katakan yaqadatan birruh. Wa kadza begitu juga man qala bil isra bil jasad war ruh. Begitu juga dikatakan salah yang mengatakan Nabi itu Isra dengan jasad dan ruhnya saja. Tapi kalau Mi'raj ruhnya doang, jasadnya enggak, itu salah. Yang benar mana ini? Al-Qa'il yang mengatakan bihima Isra Mi'raj itu yaqadatan. Isra Mi'raj Nabi yaqadah, sadar, birruh, ruh, jasad, maka dia huwal mu'min, dialah yang beriman. Al-Haq, Al-Muhiq yang benar, Al-Musib sama yang benar. Ditasdiki kami mempercayai, membenarkan Alkitab wa sunnah wa asba'ahu al ashab, dan mengikuti pendapat ulama wa tarjihul adillah zahirah, dan menterjikan dalil-dalil yang zahir ala ta'wil al khafi al ba'id, dan mendahulukan dalil-dalil yang zahir daripada mentakwilkan pendapat yang khafi, yang samar, al-ba'id, yang jauh dari kenyataan. Konklusinya, ulama ahlus sunnah wal jama'ah al-ash'ariyah sepakat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Isra Mi'rajnya yaqadha dengan ruh dan juga jasadnya. Kenapa kok yang mengatakan anu tadi bid'ah Habib? Sementara katanya Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi itu tidur aja ini. Wah, ini sebenarnya panjang lebar sini. Di antaranya saya ringkas satu, Sayyidah Aisyah mengatakan waktu itu beliau lagi masih kecil. Jadi belum dikumpuli sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum kumpul. Karena Nabi berkumpul sama Sayyidah Aisyah ketika sudah hijrah. Sementara Nabi Isra kan ketika sebelum hijrah. Dan yang kedua, sahabat Sayyidatuna Aisyah mengatakan hal yang demikian itu waktu itu ulama belum ijma. Sahabat belum ijma. Nah, sekarang sahabat sudah ijma. Makanya di syair awal disebutkan wabari'an dan bersihkan wajim di mi'rajin Nabi kamarawaw. Dan percayalah peristiwa mi'raj Nabi SAW kamarawaw sebagaimana sudah diriwayatkan, wabari'an dan bersihkan dan sucikan Sayyidah Aisyah mimma ra'aw dari apa-apa orang-orang fasik, orang-orang liberal yang mereka tuduhkan kepada Sayyidah Aisyah. Jadi kalau orang yang enggak pernah belajar nanti obat itu Sayyidah Aisyah salah. Enggak boleh. Sayyidah Aisyah itu ummul mukminin. Kita katakan kenapa beliau itu mengatakan Nabi itu secara rohnya saja, karena tadi dua alasan. Satu, beliau masih kecil, waktu itu belum dikumpul sama Nabi, dan yang kedua, waktu itu Sayyidah Aisyah mengatakan ulama belum ijma. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ijma. Wallahu a'lam bissawab.